Jangan takut, terlihat gendut, buang pikiran itu ke laut. Harus kau tahu, cinta itu tak akan memandang sesuatu. Biar waktu yang akan sadarkanmu untuk mengerti semua. Tak perlu lagi kau cemas, khawatirkan tentang berat badan, hal yang membuat kau tertekan. Kau makan hanya di dalam angan, kau rela menahan lapar. Tak peduli berapa besar ukuran pakaian kau kenakan, tak peduli berapa kanan yang harus aku bayar, yang terpenting kau takkan tertekan. Di mataku kau gadis impian yang tak akan tergantikan. Jangan takut, terlihat gendut, buang pikiran itu ke laut. Harus kau tahu, cinta itu tak akan memandang sesuatu. Apapun itu, postur tubuh atau apapun gadis impian selalu. Tak peduli berapa besar ukuran pakaian kau kenakan, tak peduli berapa banyak makanan yang harus aku bayar, yang terpenting kau takkan tertekan. Di mataku kau gadis impian yang tak akan tergantikan. Pikiran itu ke laut. Harus kau tahu, cinta itu tak akan memandang sesuatu. Apapun itu, postur tubuh atau apapun di mataku, kau tetap gadis impian. Cinta itu tak akan memandang sesuatu. Oh, harus kau tahu, cinta itu tak akan memandang sesuatu. Apa